Langsung aja di sana enggak ada fihi masail. Bab tafsir ula anna bab yang pertama. Bab tafsir tauhid. Di sana enggak ada masailnya ini. Bab tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah wa syahadati ma'tuf ke tauhid. Tauhid mudah pun nilai. Bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah asy-syarh. Qultu hadha min 'athfid dali 'ala al-madluli. Fa in qila qad taqaddama fi awalil kitabi minal ayati ma yubayyina ma'na la ilaha illallahu wa ma tadammanathu minat tawhidi ka qawlihi ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa sabiquha wala haqquha wa kadhalika ma zakarahu fil abwabi ba'duha. Fama faidatu ya. Fama faidatu hadhihi tarjamati. Qila hadhihi al-ayatu al-madhkurati fi hadzal hadhihi al-ayatu al-madhkuratu fi hadzal babi fiha mazidu bayanin bi khususiha lima'na kalimatin ikhlasi wa ma dallat alaihi min tauhidil ibadati wa fiha al-hujjatu ala man ta'allaqo ala al-anbiya'i was-salihina yad'uhum wa yas'aluhum li'anna dhalika huwa sababu nuzuli ba'di hadihil ayatu kal-ayatil ula qulid alladheena za'amtum min dunihi aktsarul mufassirina 'ala annaha nazalat fi may ya'budu al-masiha wa ummahu wa azirul malaikatu wa ummuhu wal uzair wal malaikata wa qad naha Allahu ta'ala an dhalika ashaddan nahi kama fi hadhihi al ayati min at tauhid wal wa'idi ala dhalik wa hadha yadullu ala anna da'watahum min dunillahi syirkun billahi yunafi at-tauhida wa yunafi asyhadata alla ilaha illallah wa madmunun hadhihi al-kalimatu an nafyus syirkati wa madmunu hadhihi al-kalimati nafyus syirki fil ibadati wal bara'ati min ibadati wal bara'atu nafyu syirki fil ibadati wal bara'atu min ibadati kulli ma ubida min dunillahi fa inna tauhida alla yud'a illallah wahdah wa kalimatul ikhlasi nafat hadha syirku li anna da'wata ghairillahi ta'ala ta'alluhun wa ibadatun lahu. Wa du'a'u muful ibadah. Anda boleh minta tolong enggak, Pak Ujang? Itu motor saya tadi di kan digebok di pagar itu. Sekarang udah dibuka tuh kayaknya. Minta tolong dites di kuncinya di bawah tuh, Pak. Di bawah. Pak Ujang minta tolong, Pak Ujang ya. Rodanya digembok di bawah. Kayak udah dibuka tuh sekarang. Takutnya lalu lalang orang. Taibabu tafsiri tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, arada al-muallif, muallif di sini menginginkan bi hadhihi tarjamah dengan sub judul ini, wa ma sabiq wa ma siqa ba'daha min al-ayat, dan apa-apa yang akan dibawakan, ayat-ayat yang beliau bawakan di sini, wal hadis dan juga hadis, ayyazida hadzal maqam bayanan wa idahan. Beliau ingin menambahkan, di antum ada enggak? Enggak ada, di antum enggak ada. Illa faqad taqaddama fil ayati al hadis ma yufassaru la ilaha illallah wa madallas alaihi min tauhid wa nafi syirki wa tauhid. Enggak ada di antum? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Baik. Qultu, ya. Maka aku katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadza min atfid dal alal madlul. Ini adalah ataf dari sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang ditunjukkan. Ya. Ini dal alal atfil, apa namanya? Alal madlul. Ya. Karena tauhid adalah pengertian kalimat yang agung. Ya. Ini ataf dal alal madlul. Fa in qila faqad taqaddama fi awwalil kitab minal ayati. Nah, jika dikatakan kan telah berlalu di awal kitab ayat-ayat mayubayyinu makna la ilaha illallah. Ya, yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa ma tadammanathu min tauhid, dan kandungan tauhid. Semisal firman Allah wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah. Ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan, qada amara, jazakallahu khairan. Ya, memerintahkan Allah ta'budu ilaiyah, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Ini kan ayat-ayat ini kandungan tauhid la ilaha illallah wa wasabiqoha walahiqoha. Ya, dan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya. Wa kadzalika, demikian pula ma dzakarahu fil abwab ba'daha, apa yang disebutkan, apa yang beliau sebutkan, ya, di bab-bab setelahnya, bab-bab setelahnya. Fama faedatu hadhihi tarjamah, terus apa sih faedah dari tarjamah ini? Ya, dari tarjamah ini, sub pembahasan ini, kila ada yang menyatakan fi hadhihi al-ayatu al-madhkuratu, ayat-ayat yang disebutkan ini fi hadzal bab, di bab ini, fiha mazidu bayanin, yaitu tambahan penjelasan bi khususiha li makna kalimatil ikhlas. Ya, tambahan penjelasan, keterangan tambahan, ya, secara khusus, ya, untuk makna kalimat ikhlas, kalimat tauhid, wa madalat alaih, dan yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid, ya, yaitu berupa min tauhidil ibadah, yaitu berupa tauhid ibadah. Wa fiha, di dalamnya juga terdapat keterangan al hujjatu ala man ta'allaqa al anbiya wa salihin, hujjah yang merontokkan argumentasi orang-orang yang bergantung kepada para nabi dan orang-orang saleh, ya, du'uhum wa yas'aluhum, yang meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, li'an hadzalika huwa sababu nuzuli ba'di hadhihi al-ayati. Ya. Karena hal itulah sebab turunnya sebagian ayat-ayat yang semisal ini. Kal ayatul ula, semisal ayat yang pertama, qulid'ul ladina zamtum min dunillah. Ya, katakanlah wahai nabi kepada mereka, panggillah mereka yang kalian anggap sebagai ilah, sembahan selain Allah. Panggil mereka. Aksarul mufassirin, dan mayoritas ulama ahli tafsir, ala annaha nazalat fi man ya'budul masiha wa ummah wal uzaira wal malaika, wal uzaira wal malaika. Nah, kebanyakan ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan tentang orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan ibunya Uzair, ya, dan malaikat, yang mereka semua adalah orang-orang saleh. Wa qad nahallahu an dzalika ashaddan nahyi. Ya, dan Allah telah melarang hal tersebut dengan larangan yang sangat keras. Kama fi hadhil ayati min at-tahdid wal wa'id. Ya, ala dalik. Ya. Sebagaimana, ya, dalam ayat-ayat ini yang terdapat tahdid, ya, tanta apa tahdid dan wa'id, ancaman. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tantangan dan ancaman ala dalik akan hal tersebut. Wa hadza yadullu ala anna da'watahum min dunillahi syirkun billah. Dan ini menunjukkan bahwa doa mereka kepada selain Allah, walaupun pada para nabi, itu adalah syirik kepada Allah. Yunafi tauhida wa yunafi syahadata alla ilaha illallah. Ya, yang menafikan tauhid dan menafikan kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa madmunu hadhihi al-kalimati, dan kandungan dari kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, nafyu syirki fil ibadati, yaitu menafikan kesyirikan dalam ibadah. Ya, ditiadakannya kesyirikan. Tidak adanya sekutu bagi Allah dalam ibadah, yang artinya beribadah pada Allah, tidak boleh beribadah pada selain Allah. Wal bara'atu min ibadati kulli ma ubida min dunillah. Dan berlepas diri dari segala peribadatan yang di situ semua yang disembah selain Allah. Fa inna tauhida la yud'a illallahu wahdah. Ya. Karena kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid kandungannya yaitu tidak boleh diseru, tidak boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, itu kandungan kalimat tauhid. Wa kalimatul ikhlas nafat hadas syirka. Dan kalimat ikhlas la ilallah menafikan kesyirikan seperti ini. Li anna da'wata ghairillah, karena ya, berdoa kepada selain Allah itu ta'alluhun, berarti bersikap ta'alluh. Ya. Yaitu ibadah. Ta'alluh, penyembahan. Wa ibadatun, peribadatan lahu, kepadanya, ya kalau kepada selain Allah, ya kepada selain Allah tersebut ibadah dan sembahan diberikan. Ya, sebagaimana dalam hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Ya, doa adalah inti dari ibadah. Ini hadis ini memang lemah, namun ada hadis penguat yang sahih. Ya. Ad-du'a huwa al-ibadatu. Ya, barakallahu fiik. Nah, fadhol, Pak Yusuf, dibaca. Bismillah, qala rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadhihi al-ayati annal mad'uwa la yamliku li da'ihi kasfi durri wal kasfa, maf'ul dari yamliku. Kasfa durri, durrin mudah. Durrin wala tahwilihi. Maktu ke kasfa wala tahwilahu. Oh, wala tahwilahu. Min makanin ila makanin wala min sifatin ila sifatin walau kanal mad'u nabiyan au mulukan malakan wa hada yuqarriru yuqarriru bi butlani mudaf apa maf'ul butlana da'wati kulli mad'u min dunillahi kulli mad'uwin min dunillahi kainan man kana li anna da'watahu takunu da'iyatun da'ihi takunu da'ihi ahwaja ma kana ilaiha li annahu asraku fil madi asraka ma'allahi man la yanfa'uhu wa la yadurruhu wa hadhil ayatu taqarraru at-tauhida tuqarriru at-tauhida wa qalahu ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata ya. Itu gak ada terusannya tadi. Wa makna la ilaha illallah. Tuqarriru tauhida wa makna la ilaha illallah. Ada enggak dia itu? Wa makna la ilaha illallah. Wa qauluhu ta'ala ulaikal ladzina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata. Ya bayyana. Yubayyinu anna hada sabilal anbiya'i khabar anna sabilul anbiya. Oh, bukan isim ya. Anna hada sabilul anbiya'i wal mursalina wa man tabi'uhum tabi'ahum wa man tabi'ahum minal mu'minina qala Qatadatu. Qatadatu. Tuqarribu. Taqarrabu. Taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amali bima yardihi. Wa qarra ibnu Zaidin. Qara'a. Wa qarra'a ibnu Zaidin. Ulaikal ladina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Qala Ummadu ibn Katsirin. Al-Imad. Qala Ummadu ibn Katsirin wa hada khilafun fihi bainal mufassirina. Wa hada la khilafa. Wa hada enggak ada la-nya, Ustaz. Hah? Ana enggak ada la. Yang sahih la khilafa, enggak ada khilaf. Wa hada la khilafa fihi bainal mufassirina wa dzakarahu an iddatin min a'immatit tafsiri. Ditambahin la-nya ya. Yang sahih adalah la. Ada la-nya kan? Ada enggak ada sih. Ada antum. Tambahin. La ilafa. Taib. Wa fi hadhil ayat, di dalam ayat ini annal mad'uwa, bahwasanya yang diseru mad'u, yang dijadikan tempat ibadah, la yamliku lidaihi kasfar durrin wala tahwilahu min makanin ila makan. Itu dia enggak memiliki ya kasfar dur lidai, ya apa, sesuatu hal yang dapat menghilangkan bahaya bagi orang yang berdoa kepadanya. Wala tahwilahu, dia pun juga tidak bisa mengalihkan, memindahkan bahaya orang yang berdoa kepadanya min makanin ila makan, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalaupun ada, itu pasti bantuan jin. Ya, semisal oknum dukun yang menyamar sebagai ustadz di Bekasi, Haji Haryono, itu punya pengobatan pemindahan bahaya penyakit, pindah ke kambing, bayar mahar sekian-sekian dengan syarat mesti nyembelih ini, ya bayar mahar sekian, nyembelih itu, ya itu pasti ada unsur ibadah, ya itu kan kerjaan jin. Gak ada tuh dunia medis yang kayak begitu, tumor ganas di manusia pindah ke kucing, pindah ke ayam, pindah ke kambing, gak ada dunia medis kayak begitu, itu pasti unsur jin. Nah jin itu kan gak gratis. Ya, jin itu akan berkhidmat kepada dukun dengan syarat, beberapa syarat. Pertama, memberikan ibadah kepadanya. Kalau orang tersebut gak mau, ya jin beralih. Jin meminta agar dia meninggalkan amalan wajib kepada Allah. Ya, ini udah syirik to'ah nih, ya kan? Kalau tadi syirik ibadah. Ya, yang ketiga, kalau gak mau juga, misalkan jin meminta, jangan sholat subuh aja, hari ini aja, jangan sholat zuhur hari ini. Kalau dia gak mau juga, jin meminta agar dia maksiat, zina, minum khamr, nah, syirik to'ah juga nih kan. Nah, kalau gak mau juga, jin meminta agar dia beribadah, tapi ibadah-ibadahnya bid'ah, wirid-wirid bid'ah. Ya, wirid-wirid bid'ah. Setelah sebelumnya dikasih azimat-azimat atau isim-isim yang memanggil nama-nama jin. Nah, tapi kalau gak mau juga, pakai ibadah yang bid'ah. Nah, baik. Kalau bentuk maksiat banyak ya. Apakah maksiatnya itu berzina atau maksiat kekufuran, menghinakan kalamullah. Ada dukun di Bogor, dia punya kamar khusus yang gak boleh ada orang masuk ke situ, tempat dia katanya berkholwat. Setelah dia mati, dibongkar, ternyata tuh kamar itu toilet, tempat tuh dukun buang air besar. Dan dudukan atau injekan kaki si dukun ini kalau dia mau BAB adalah mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran, dudukannya beberapa mushaf, 4 mushaf, 2 di kiri, 2 di kanan. Mushaf yang hardcover tebel gitu. Nah itu. La ilaha illallah. Nah, ini diterangkan oleh Syekh bin Baz di Kitab Tauhid. Ya, Syekh bin Baz enggak menyebutkan ya urutannya, tapi beliau menyebutkan, nah itu yang saya simpulin. Yang saya simpulin saya dapat gitu. Dari Kitab Tauhid Syekh Syarah Syekh bin Baz. Berarti mereka-mereka yang mengatakan hubungan dengan jin Islam itu enggak ada. Enggak ada. Kalau ada jin Islam, dia kan tidak akan menjalin hubungan dengan manusia. Dia jalin hubungan dia dengan Allah dan sesama dia sendiri. Hablu minallah wa hablu minajin gitu. Enggak ada. Dan enggak ada namanya ilmu hitam, ilmu putih, itu enggak ada. Kalau udah ilmu yang berinteraksi dengan jin, itu ilmu hitam semua. Enggak ada ilmu putih, walaupun pakai sorban. Enggak ada yang namanya ilmu hitam, ilmu putih. Itu yang disebut jin korin yang setiap orang punya itu gimana? Kalau korin, semua orang ada. Bahkan Rasulullah SAW ada, dia menyertai kita. Iya, dia bisa kufur, bisa mukmin, tergantung siapa yang dia ikutin. Nah, itulah yang sering mengabarkan kepada jin dukun. Korin itu, misalkan si pasien datang dari rumah, dia ke dukun, dia punya problem, korinnya tahu nggak? Tahu. Nah, korin ini yang memberitahu kepada jin yang ada di tempat dukun. Doi bermasalah gini. Segera si jin dukun ngabarin ke dukun. Maka dukun bilang, kamu ada masalah ini kan? Ada masalah ini kan? Ada masalah ini kan? Ada masalah ini kan? Huh, kok tahu semua? Ya iyalah, orang-orang korinnya ngasih tahu. Sama Abu Aqilah datang sama Marwanto. Ada saya sama Pak Yusuf. Abu Aqilah enggak tahu di belakang ada Marwanto ngikutin. Abu Aqilah enggak lihat ada Pak Yusuf. Marwanto kali-kali kong WA ke Pak Yusuf. Pak Yusuf WA ke saya. Saya tahu Abu Aqilah itu ada masalah ini kan. Ya kurang lebih seperti itu. Masalah Abu Aqilah ya udah paham kan? Masalahnya apa? Keinginan yang tertunda. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nggak ada namanya ya ilmu putih, ilmu hitam. Ya. Oh ini yang tersebar di masyarakat kan begitu. Dukun itu kalau pakai sorban apa segala macam. Apalagi kan terkadang diantara ya tadi saya bilang ibadah-ibadah bid'ah ya, yang diinginkan oleh jinnya puasa, tapi puasanya apa bid'ah? Mutih. Mutih. Kenapa mesti mutih itu kan? Ada dukun kayak begitu? Kayak kiai ya dukun asli ya. Nggak ada ya. Tapi persatuan dukun yang mau seminar itu semuanya orang-orang yang berhubungan dengan jin yang... Oh iya? Iya. Semuanya. Kalau dia gak berhubungan sama jin, terus dia gimana coba? Ya paling dia ini pesulap. Pesulap pun juga tercela ya. Pesulap itu kan ada yang gak pakai unsur jin. Keterampilan tangan. Tapi tipuan. Menipu. Dan itu menghantarkan orang kepada, percaya kepada jin. Orang pikirnya apa? Oh, dia pakai dukun nih, jago ya. Nah, apa kebaikannya dari sulapnya gitu? Enggak ada. Baik, lanjut lagi ya. Ya. Wala min sifatin ila sifatin. Nah, si togut ini enggak bisa memindahkan mudarat atau bahaya dari orang berbahaya yang berdoa padanya dari satu tempat pindah ke tempat yang lain. Ya, tidak bisa pula mengalihkan dari satu sifat ke sifat yang lain. Kama walau kanal mad'uhu nabiyyan aw malakan. Walaupun yang diseru dijadikan tempat berdoa adalah nabi atau malaikat. Ini seringkali nas-nas para ulama menjelaskan tentang nabi dan rasul. Nabi malaikat aja enggak bisa. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal gitu kan. Ya, artinya apa? Nabi dan malaikat adalah makhluk Allah yang paling mulia. Mereka enggak bisa dijadikan tempat ibadah. Artinya, selain dari nabi dan rasul ya mimbabi aula, lebih-lebih lagi. Paham enggak sini? Nabi rasul aja enggak bisa dijadikan tempat untuk ibadah, apalagi selainnya. si Abdul Qadir Jalani kayak siapa kayak nggak bisa ya. Baik, dan ini yang perbedaan kita dengan kalangan kuburiyun, musyrikun ya, pertentangannya demikian karena mereka selalu membawa ya, keagungan dari sesuatu yang mereka jadikan tempat ibadah tadi, kuburan wali, oh dia ini orang soleh, dia ini gini, dia ini billahu manzila al-aliyah gitu kan. Nah, dia punya kedekatan dengan Allah, dia hidup di kuburannya tidak mati, dia berdoa kepada Allah. Wah, dia akan menghantarkan doa kita kepada Allah ya, kan tujuannya itu. Ngapain sih mereka capek-capek datang ke kuburan orang soleh, tentunya ada hajat gitu. Tabarakallahu fiik. Beda tentunya kalau mereka datang ke kuburan orang soleh berdoanya pada Allah, cuma meyakini doa di kuburan orang soleh itu makbul. Nah ini gak syirik, tapi bid'ah ya. Nah sebagian ulama mengatakan syirik asgor, karena setiap ibad, setiap perbuatan yang menghantarkan kepada syirik akbar, sebagian ulama menamakan itu adalah syirik asgor ya. Ini salah satunya Syekh Abdurrahman Si'di ya, di Manzumah Al-Qaid Fikiyah beliau. Taib. Mana lagi tadi? Fahada yuqarriru butlana da'wati kulli man mad'uwin min dunillahi ka'inan man kana. Maka ini semakin menegaskan batilnya doa kepada semua yang disembah, yang dijadikan objek berdoa selain Allah, siapapun dia. Lianna da'watahu takhunu da'ihi ahwaja makana 'alaiha. Ya. Karena menyeru kepadanya ini mengkhianati takhun ya, mengkhianati da'ihi, orang yang berdoa kepadanya, menipunya ya, tipuan bagi penyeru, penyerunya ya, ahwaja makana ilaiha ya, ini menipunya, tipuan, mengkhianati ya. Ahwaja itu apa? Lebih membutuhkan ya. Li'annahu asyraka ma'allahi man la yanfa'uh wa la yadurruh. Karena berarti orang yang berdoa ini menyekutukan Allah ya, dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, mudarat untuk dia. Wa hadhil ayatu tuqarriru tauhid. Maka ayat ini semakin menegaskan tauhid dan makna la ilallah. Wa qaulullah ta'ala ya, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqraba ayyuhum aqrabu ya. Dan mereka itu orang-orang yang diseru oleh kaum musyrikin itu, mereka sendiri yang disembah itu sendiri senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya serta takut akan siksa-Nya ya. Kan tafsir ayat ini ada dua. Yang pertama terkait Isa bin Maryam yang dia disembah. Dia sendiri takut kepada Allah, mencari wasilah. Ya, tafsir yang kedua jin kafir yang disembah. Kemudian jin kafir tersebut masuk Islam, bertobat pada Allah, dia jin kafir tersebut tetap disembah, namun dia sendiri takut kepada Allah, mencari wasilah kepada Allah. Yubayyinu anna hadza sabilul anbiya wal mursalin. Maka ya Allah menerangkan bahwa ini adalah jalannya para nabi dan Rasul, wa man tabi'ahum minal mu'minin, dan kaum mu'minin yang mengikuti mereka. Ya. Kata Qatadah makna bertawassul kepadanya, taqarrabu ilaih bi ta'atih. Ya, mendekatkanlah diri kepada Allah. Ya. Bertaqarrublah, atau mereka mendekatkan diri. Taqarrubnya ini mungkin bukan filamer ya. Ya. Bukan filamer, tapi ulaikanya itu yadu'un ya, ulaika alladina ya, yang disembah itu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati Allah dan amal fi mayurdi ya, dengan amal-amal yang membuat mereka diridhoi oleh Allah, mencari keridhaan Allah. Kata Ibn Abi Zaid membaca ayat ulaika alladina yadu'una yabtaguna ila rabbihumul wasila ayuhum akraba ya, Ibn Abi Zaid membacanya ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu ya. Ini Ibnu Abi Zaid membacanya dengan ya, ya. Ulaikal ladina yad'un. Nah, ini dengan ya. Baik. Dan beliau membaca ulaikal ladina yad'una yabtaquna ila rabbihimul wasilah. Nah, adapun qiraah tad'un bitta gitu. Ulaikal ladina tad'una bitta. Ya. Ini dinisbatkan qiraah ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud. Ini dikatakan oleh As-Sam'ani di tafsirnya. Jadi ada yang membaca ulaikal ladina dan mereka itu yang tad'una. Yang kalian sembah ternyata mereka itu ya bertaquna ila rabbil wasilah. Nah. Paham enggak sini? Ya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, hadza la khilafa fihi bainal mufassirin. Ya. Enggak ada perbedaan di antara ahli tafsir mengenai hal ini. Ini wa dzakarahu an iddatin min a'immati tafsir. Beliau menyebutkan dari sejumlah para imam ahli tafsir. Naam, faddal, baca. Ya, Ibnu Qayyim. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim. Bismillah. Qala rahimahullah. Qala al-'Allamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayati dhikrul maqamati ats-tsalatsi. Al-hubbu wa huwa ibtigha'ul qurbi ilayhi wa tawassuli ilayhi bil tawassulu wa tawassulu. Wa tawassulu ilayhi bil a'mali shalihati. والرجاء والخوف وهذا هو التوحيد وهو حقيقة دين الإسلام كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به qala al-islamu qala wa mal islamu qala an tuslima qalbaka wa an tuwajjiha wajhaka ila Allahi wa an tusalliya salawatil maktubati maktubata wa an tusalliya salawatil maktubata wa tuaddiya az-zakata al-mafrudata. Tahu ya maktubata, paham ya tadi kelirunya mihrabnya apa dia naat dari Salawat dia adalah maf'ul mansub walamatu nasbihi kasroh karena dia jamak muannas salim. Nah, kemudian naatnya maktubah bukan jamak muannas salim. Itu suka kejebak begitu. Wa akhraja Muhammad bin Nasrin al-Marwazi min hadits Khalid ibn Ma'dan an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lil islami suwan wa manaron kamanari tariqi min dhalika an ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an tuqimu salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wal amra bil ma'rufi wan nahya anil munkari. Wahada makna qawlihi ta'ala waman yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Qala al-musannifu rahimahullahu wa qawluhu wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmihi. Cukup deh ya. Kata qala al-amah ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadihil ayati zikrul maqamat as-salas. Di ayat ini terdapat penyebutan ketiga kedudukan. Yang pertama al-hubbu. Di ayat ini ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Yang pertama adalah hubbu, cinta. Cinta kepada Allah. Wa huwa ibtigha'ut al-qurbi ilaihi, yaitu mencari upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Ya, yang kedua wat tawassulu ilaih, bertawassul kepada Allah bil a'mali salihah, dengan amal-amal saleh. War raja'u wal khaufu. Nah, yang ketiga khauf dan raja sepaket, takut dan harap kepada Allah. Hadza huwa tauhidu. Inilah tauhid ya. Karena di ayat ulaika alladzina ya, apa namanya? Alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqraba. Ya. Ayyuhum aqraba. Siapa apa mereka sendiri pun siapa di antara mereka yang berupaya ingin lebih dekat dengan Allah. Yabtaghun, mereka sangat menginginkan gitu. Taib, wa hadha huwa tauhid. Inilah tauhid. Inilah tauhid. Nah, wa huwa haqiqatu dinil Islam. Inilah hakikat agama Islam kama fil Musnad an Bahz Ibnu Hakim. Sebagaimana terdapat keterangan dalam Musnad Imam Ahmad dari Bahz bin Hakim dari bapaknya Hakim an jaddi dari kakeknya annahu qala bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya beliau kakeknya berkata ya kakeknya Bahz bin Hakim berarti siapa? Kan Bahz bin Hakim itu namanya Bahz bin Hakim bin Muawiyah. Ya. Kakeknya namanya siapa? Muawiyah. Berarti Muawiyah. Ya, Muawiyah bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah bin Haidah. Ya. Sahabat. Taibar kalau fikum. Muawiyah bin Haidah. Nah, maka Muawiyah bin Haidah berkata kepada Nabi, "Ya wallahi ya Rasulullah, ma ataituka ila ba'da ma halaftu 'adada asabi'i hadhihi." Ya. Ia mengatakan demi Allah wahai Rasulullah aku tidak datang kepada Anda melainkan aku telah bersumpah ya dengan sebanyak jumlah jari-jariku ini. Ya. Ya, Alla atiyaka fabilladhi ba'asaka bil haqq wa ma ba'asaka bih. Bukan maksudnya dia bersumpah dengan jari-jarinya, dia bersumpah kepada Allah sebanyak sejumlah jari-jarinya. Bahwa aku tidak akan datang kepada Anda, maka demi Allah yang mengutusmu dengan hak, ya, untuk membawa apa Allah mengutus Anda? Allah mengutus Anda untuk membawa apa kita? Qala al-Islam, kata Nabi Islam. Qala wa mal Islam. Apa itu Islam? Qala antus lima qalbak. Ini waktu berarti masih kafir ya, Muawiyahnya bin Haidah ya. Ya. Antus lima qalbak. Itu Anda ya, tuslim qalbak, menyerahkan hati Anda ya kepada Allah. Wa antu wajjih wajhak, mengarahkan wajah Anda kepada Allah. Wa antu shalli salawatil maktubata. Anda salat lima waktu yang wajib, waktu adiyaz zakata, menunaikan zakat al-mafrudata yang diwajibkan. Akhraja Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya dari hadis Khalid bin Ma'dan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW bersabda innalil Islam suwan wa manaron kama narit tariqa. Sesungguhnya Islam memiliki suwan, tanda-tanda, mana rambu-rambu jalan, ya, tanda-tanda dan rambu-rambu seperti rambu-rambu jalan. Ya, min dzalika diantaranya anta'budullah, Anda beribadah pada Allah. Wala tusyrika bihi syai'a, Anda tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watuqima shalah, watu'tiya zakat, Anda menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Watasuma ramadan, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Anda puasa bulan Ramadan, amar ma'ruf nahi mungkar. Wa hadza makna qawlihi ta'ala. Inilah makna firman Allah Ta'ala, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur." Ya. Nah, inilah makna firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, menghadapkan dirinya kepada Allah, sedang dia berbuat ihsan, maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali yang kuat, dan kepada Allah lah akibatul umur, kesudahan segala urusan. Ya. Fadal, dibaca berikutnya. Enggak apa-apa, Nadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala ta'ala. wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani baru'um mimma ta'budun ila alladhina fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akibih ay la ilaha illallah fatadabbara kaifa abtu fil amr fatadabbar fatadabbar kaifa abbaral khalilu alayhi salamu an hadhihi al-kalimatil azimati bi ma'naha alladhi dalat alayhi wa wadu'at lahu wa wudi'at lahu min al-bara'ati min kulli ma ya'budu min dunillahi yu'badu min dunillahi min al-ma'budati al-ma'judati mawjudati fil khariji kal kawakibi wa al hayakili hayakili wal asnami alladhi suwaruha qawmu nuhin ala suwari salihina waddan wasuwaan waddin wasuwa wasuwain wasuwain wa yawusin itu wairun sarif wazan fi'il yagusu wa yagusa wa yagusu wa yagusa wa nasro ya'uq enggak ada enggak disebutin enggak ada ya'uq wa nasrin enggak ada sih. Nah, tambahin ya'uq kan ada lima ya iya terus wa ghairiha al ausani minal ausan minal ausani wal andadi allati kana ya'buduha al-musyrikuna bi'ayaniha walam yastasni min jami'il ma'budati illa alladhi fatarahu wa huwa Allahu wahdahu la sharika lahu fahada huwa alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlasi mutabaqatun kama qala ta'ala dhalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil fa kullu ibadatin yuksadu biha ghairullahi man da'a min du'ain wa ghairihi fahiya batilatun wa hiya syirku alladhi la yakfirullahu qala ta'ala thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillahi qalu dallu anna bal lam naqum nad'u min qablu syai'a kadhalika yudhillullahul kafirin wa qulu ta'ala ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa fil hadisi as-sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala hadhihi al-ayata ala adi ibni hatim at-ta'i faqala ya rasulallahi apa ini? Lasna saja. Ya Rasulullah lasnan. Lasna na'buduhum qala alaysa yuhilluna lakum ma kharamallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma akhalallahu Fatuharrimunahu qala bala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum fasarat tu'atuhum fil ma'siyati ibadatan khabasarat ibadatan li ghairillahi wa biha ittakhaduhum arbaban kama huwal waqi'u fi hadhil ummati Wahada minas syirkil akbari al-munafi litauhidi alladhi huwa matlulun matlulu syahadati alla ilaha illallahu. Fatabayyana bihadihil ayati anil kalimatal ikhlasi nafat hadal hada kulluhu kullahu limunafatihi limatluli hadihil kalimati fa asbatu ma na nafathu minasyirki wa taraku ma asbatathu minat tauhidi. Naam. Wa qaulillahi ta'ala wa idh qala Ibrahim li abih. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya wa qaumih dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Ini ayat yang paling jelas salah satunya yang menerangkan makna la ilaha illallah. Ya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakanku, fa innahu sayahdin, maka dia Allah akan memberi hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ya. Dan Ibrahim menjadikan kalimat itu sebagai kalimat yang baqiyah, yang kekal pada keturunannya. Yaitu la ilaha illallah. Fatadabbar, maka renungkanlah. Kaifa abbar al-Khalil, bagaimana al-Khalil kekasih Allah Ali Ibrahim alaihissalam abbar, mengungkapkan an hadhil kalimati al-azimah, kalimat yang agung ini, bimaknaha, ya, secara berdasarkan maknanya, alladzi da'at alih, yang ditunjukkan oleh kalimat ini, wa wudi'at lahu, ya ya, dan yang diletakkannya itu apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, albar minal baraati min kulli ma yu'badu min dunillah, yaitu berlepas diri dari segala yang diibadahi selain Allah, minal ma'budat, dari segala peribadatan yang disembah, wal maujudat al maujudat yang ada, fil kharij, ya, sesembahan yang ada di luar gitu, ya, semisal kawakib, bintang-bintang, ya, hayakil, ya, asnam, ya, patung-patung, berhala-berhala, ya, allati sawwaraha qaum Nuhin, yang dibuat oleh kaumnya Nabi Nuh, ya, ala suwaris salihin, dalam bentuk gambar orang-orang saleh, semisal Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr, wa ghairiha minal awsan, dan berhala-berhala yang lainnya, wal andat, dan tandingan-tandingan Allah yang lainnya yang disembah, allati kana ya'buduha al-musyrikuna bi ayaniha, ya, yang dahulu disembah, ya, oleh orang-orang musyrik. Walam yastasni, dan di sini, ya, Allah tidak mengecualikan min jami'il ma'budat, dari segala sembahan illa alladhi fatara. Nabi Ibrahim di sini tidak mengecualikan dari seluruh sembahan-sembahan kecuali zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah wahdahu la syarikalah. Fahada huwa alladhi dallat 'alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan. Ya. Baik. Maka inilah yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas la ilaha illallah secara tepat, mutabaqah. Ya. Yang sangat sesuai, kama qala ta'ala, dzalika biannallahu wal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Itulah Allah yang hak diibadahi, dan segala yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Fakulu ibadatin yuksadu biha ghairullah min ibadatin wa du'ain wa ghairi, maka setiap ibadah, ya, yang diarahkan, ditujukan untuk selain Allah, apakah dalam bentuk doa dan yang lainnya, maka itu adalah batil. Itu adalah syirik alladzi la yaghfiruhullah, yang Allah tidak akan ampuni. Allah berfirman, summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Ya, kemudian Allah berfirman, manakah berhala-berhala yang dahulu kalian persekutukan, yang kalian sembah selain Allah? Ya. Min dunillah qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a. Kata mereka, ya, mereka telah hilang berhala-berhala tersebut. Bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Ya, enggak ngaku mereka. Kadzalika yudillullahu al-kafirin. Demikian Allah menyesatkan orang-orang kafir. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ya, orang-orang alim mereka, arbab wa ruhban, dan ahli-ahli ibadah mereka. Ahbar ada di Yahudi, ruhban ada di Nasrani. Sebagai rab-rab sembahan selain Allah, dan mereka menjadikan juga Al-Masih bin Maryam rab-rab selain Allah. Ya, dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW tala hadhil ayat, membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim yang dahulunya Nasrani. At-ta'iq faqal, maka Adi bin Hatim dahulu mengatakan, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum, kita enggak beribadah pada mereka, pendeta kami. Ya, pendeta, kata Nabi, alaysa yuhillu lakum ma haramallahu fatuhilluna, bukankah ketika pendeta-pendeta itu menghalalkan kepada kalian apa yang jelas Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna, dan dia mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan. Ya, qala, kata Adi, bala, iya benar. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, tilik fatilka ibadatum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Ya, fasarat ta'atuhum fil maksiyah ibadatan li ghairillah, maka ketaatan kepada mereka, kepada para pendeta, ketaatan pada maksiat itu jadi ibadah kepada selain Allah. Ya, taat, ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, ketaatan kepada pendeta yang itu maksiat pada Allah, jadi ibadah. Wabiha, maka dengan hal ini ittakhaduhum arbabam, berarti mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai rab-rab, tandingan selain Allah. Ya, kama huwal waqi'u fi hadhil ummah, sebagaimana ini terjadi ya, di umat ini. Hada minasyirkil akbar almunafil tauhid, ini syirik akbar. Di antara syirik akbar yang menafikan tauhid, alladhi huwa madlulu syahadati la ilaha illallah. Ya, inilah yang ditunjukkan oleh kalimat syahadat la ilaha illallah. Fatabayyana, maka jelaslah bihadhil ayati, berdasarkan ayat ini, anna kalimatul ikhlas nafat hadza kullah. Bahwasanya kalimat ikhlas, kalimat tauhid menafikan semua ini. Limunafatihi limadluli hadhil kalimah. Ya. Karena ya, dinafikannya dari kandungan ya, dari kandungan kalimat ini. Ya. Fa asbatu ma nafathu minasyirki. Ya, limunafati limadluli hadhil kalimah. Ya, apa? Afwan, tadi arti kurang bagus begitu. Saya ulangi. Ya, fatabayyana, maka jelaslah dengan ayat ini bahwa kalimat ikhlas menafikan itu semua. Karena kosong dari kalimat ya, karena kekosongan dari inti kalimat ini, dengan demikian mereka menetapkan syirik. Fa asbatu ma nafathu minasyirki. Ya, mereka menetapkan ya, kesyirikan, apa yang dinafikan oleh kalimat tauhid. Marah mereka tetapkan, kan kalimat tauhid menafikan kesyirikan, mereka malah tetapkan. Ya. Wa taraku ma asbatathu min tauhid, dan mereka meninggalkan tauhid. Kan yang ditetapkan dalam kalimat tauhid adalah illallah, gitu kan. Nah, mereka malah meninggalkan apa yang ditetapkan oleh kalimat tauhid. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.